Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Majid dari Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya diberikan kesehatan selalu untuk berdakwah. Buya, melihat semakin menggemaknya solawat-solawat dan nasyid saat ini di negeri tercinta khususnya, maka semakin banyak juga kreasi mereka dalam mengubah syair dan nada solawat atau nasyidnya dengan berbagai model, termasuk menyenandungkan solawat, tapi lagam lagunya orang-orang fasik, bahkan orang-orang kafir. Misal, meniru lagu-lagu India, lagu-lagu pop, dan sebagainya. Mereka beralasan agar orang-orang yang terbiasa dengan lagu-lagu non-islami beralih ke solawat atau nasyid islami. Bagaimana hukumnya, Buya? Apakah memang boleh seperti itu? Terima kasih. Menyenandungkan lagu pada dasarnya. Jadi masalah lagu, pertama hukum syair. Syair sendiri, lihat, boleh. Dan pada zaman Nabi pun ada syair disenandungkan di hadapan Nabi. Syair itu ada lima yang harus dibahas. Pembahasan tentang syair, menyenandungkan. Syairnya harus maknanya benar. Sanjungan untuk Nabi. Ya, sanjungan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, atas sanjungan Nabi untuk ngajak perang, untuk menjaga kehormatan Islam, mengajak berjihad, ngajak untuk akhlak yang mulia. Ada syair-syair yang sifatnya mengarah kepada kemuliaan, itu boleh. Yang kedua, siapa yang menyenandungkannya? Biarpun solawat Nabi, tola al-badru alaina dan sebagainya, tapi seorang perempuan ganjen depan laki-laki, haram jadinya. Jadi siapa yang menandungkannya, di depan siapa? Kemudian, yang ketiga, tempatnya harus mulia. Tempatnya harus mulia menyenandungkan syair tersebut. Waktunya pun tepat. Orang lagi tidur, solawatan di kupingnya orang lagi tidur. Jadi dosa. Baru setelah itu adalah di saat digabungkan dengan alat. Nah, jadi alat termasuk lagu pada dasarnya adalah wilayah mubah. Alat dan lagu wilayah mubah. Lagu, Anda boleh membuat, Anda berkreasi menciptakan lagu solawat yang indah. Sampai orang terpesona, boleh. Tapi ingat, setelah lagu Anda indah, yang menyenandungkan harus benar dong. Tidak boleh melihat orang yang ganjen kemenyek, cakep-cakep, terus suruh depan laki-laki. Ya, enggak boleh, dosa. Jadi harus benar. Artinya apa? Menyenandungkan, lagunya benar, yang menyenandungkan juga benar. Di tempat yang benar. Di waktu yang tepat. Baik. Jadi pada dasarnya lagu itu adalah mubah. Cuman sekarang ada satu hal. Jika sebuah lagu atau jenis alat, jika sebuah lagu itu sudah menjadi ciri khas kemasyhuran kelompok fasik, kalau kita dengar lagu itu langsung kebayang dia yang fasik, maka kita membawa kalimat mulia dengan nada tersebut, berarti kita mengangkat syiarnya orang fasik. Maka hukumnya, kata Imam Ghazali, bahkan jangankan kok kebiasaan. Kalau ada sunnah Nabi yang menjadi tren, kebetulan seorang fasik di situ mengangkat syiar sunnah di kalangan orang fasik, maka hendaknya kita tunda dulu, ambil sunnah yang lainnya. Sebab kalau kita mengambil sunnah itu, kita dianggap sama mereka. Ini urusan sunnah. Apalagi urusan kebiasaan. Kalau memang lagu itu sudah masyhur, disenandungkan oleh orang fasik, tidak sujud, tidak kenal Allah, membangkitkan syahwat, biarpun masyhur kayak apapun, lalu kalau kita tumpangkan solawat dengan nada tersebut, na'udzubillah. Jadi orang yang ahli solawat pun, yang mula-mula enggak kenal lagu itu, akhirnya jadi kenal lagu tersebut. Berarti kita mengangkat syiarnya kefasikan. Kita harus adil dalam hal ini. Lagu pada dasar boleh. Anda kalau pengen nge-booming solawat, buat lagu yang indah. Buat lagu yang indah, yang Masya Allah, solawat yang luar biasa. Boleh. Tapi di saat Anda solawat kalimatnya bagus, lalu Anda gabungkan dengan lagu nadanya orang fasik, maka Anda telah mencampur dalam hal ini. Ini berbahaya. Menyerupai orang fasik. Fahuwa minhum, termasuk golongan mereka. Yang harus kita waspadai di sini. Maksudnya begini. Coba saja, kalau memang ada sebuah lagu, saya mungkin tidak pernah dengar lagu tersebut. Tiba-tiba ada solawat disenandungkan dengan nadanya orang fasik. Ya, apalagi yang disenandungkan ya santri-santri yang kadang serak, kadang fals, kadang macam-macam. Gak enak banget, biarpun nada aslinya bagus. Cuman saya hafal betul nada tersebut. misalnya. Coba suatu ketika saya dengar nada aslinya yang menyandungkan artisnya dengan lagu yang bagus. Wah, enak banget ini, terpesona. Saya sudah dikenalkan dengan lagu tersebut. Akhirnya penasaran saya. Akhirnya mengatakan bagusan ini daripada solawatannya anak santri. Jadi mohonlah kepada orang yang hobi solawat, Anda harus punya kreasi. Buat lagu yang indah. Orang kafir bisa membuat lagu indah, kenapa Anda bisa membuat lagu indah? Kenapa harus kita ngekor ke mereka? Alasannya biar ayat biar solat kita booming. Bukan begitu, kita menumpang ke boomingan orang fasik. Ini maksud kami itu agar solawat Nabi tetap terjaga. Agar jangan sampai orang yang enggak kenal lagu-lagu kacau jadi kenal. Dan juga yang pertama, yang kedua agar umat Islam punya kreasi dong. Biar ditiru dong, jangan kita niru. Kita biar ditiru, buat lagu yang hebat. Masa enggak pernah enggak ada apa namanya? Orang pakar-pakar yang bisa membuat nada yang indah dan sebagainya. Memang orang Islam enggak bisa buat. Kenapa harus kita ngekor kepada orang lain? Kepada nadanya orang fasik. Mana umat Islam yang katanya punya seni dan sebagainya? Langgam misalnya Jawa. Tapi Jawa itu tidak ada urusan dengan kefasikan, kekhasan misalnya. Lagu dari lagu Sumatera, lagu ini enggak apa-apa. Yang penting bukan sebuah lagu yang sudah nge-booming, sudah terkenal di kalangan orang fasik. Anda boleh membuat lagu dengan nada-nada tersendiri. Sholawat dengan Salatullah Salamullah. Oh Jawa, Salatullah Salamullah. Misalnya, pokoknya lagu yang tidak ada hubungannya dengan wilayah fasik. Ini adalah mencari kesempurnaan. Adapun bagaimana menghukum mereka, ketahuilah Allah Maha tahu niatnya. Di antara mereka yang niatnya baik, semoga Allah memberi pahala kepada mereka. Cuman kami seru kepada orang yang ahli dalam bernada. Anda membuat lagu yang hebat, jangan ngekor. Anda buat nada yang hebat, spesial. Nada keluar dari pikirannya, dari idenya, dari rasanya seorang muslim, mukmin, mengeluarkan lagu-lagu hebat. Itu yang kami inginkan. Sehingga tidak ngekor kepada lagu-lagu orang lain. Kalau ngekor lagunya orang lain, Anda membantu mengepumingkan, menyebarkan lagu-lagu mereka. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Pilih lagu yang bagus. Banyak lagu-lagu saudara kita yang indah. Kita mendengar lagu-lagu dari Jawa, dari lagi Sumatera, dari Aceh. Yang indah-indah, solawat yang indah. Cukup kita dengan dari saudara-saudara kita, dari Nusantara. Tidak usah ngambil dari orang kafir, wahai saudaraku. Kalau Anda sudah mengambil sama dari lagu orang kafir, solawatnya nada orang kafir, orang fasik, Anda tidak punya kepribadian sebagai bangsa. Nah, saya masukkan sini biar nanti itu, gitu saja kok susah. Anda punya bangsa, punya negeri, punya lagu yang khas. Tidak ada urusannya dengan kefasikan. Hadirkan lagu-lagu. Orang Jawa dengan uro-uronya, tidak apa-apa. Tapi solawatan, indah. Tidak ada sangkut pautnya dengan kefasikan. Ini saja yang kami inginkan, jangan sampai kita tidak ada kepekaan. Niru orang kafir, tidak sadar. Mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ngikuti orang kafir adalah bersama mereka. Semoga Allah mengampuni semuanya. Yang punya niat baik mengubah lagu-lagu kafir menjadi lagu fasik menjadi solawat, semoga Allah mengampuni dan semoga keahliannya akan diarahkan oleh Allah sehingga punya ide-ide cemerlang membuat lagu-lagu dari dirinya sendiri yang enggak ada sangkut pautnya dengan nada-nada fasik. Wallahu a'lam bishawab.